Sempurna dirimu, karya terindah. Hatiku berdebar selalu tiap ku lihat senyummu. Ku ingin selalu dekatmu. Layakkah bulan senyummu yang indah kasih, dan bintang pun tak berkedip terpana melihat sinarmu. Senyummu hanya untukmu, senyummu sajalah nyalaku. Langit pun cerah satu-satunya yang mewarnai hidupku. Takkan ku buat kau bersedih, senyummu hanya untukku. Kan ku selami samudra untuk dapatkan senyummu.